Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Kita masuk pada pasal yang kelima. Qala Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala al-fasl al-khamis. Pasal yang kelima. Fi bayani ahkamin takhtassu bil mar'ati fi salatiha. Fasal ini membahas tentang penjelasan terkait hukum-hukum bagi wanita dalam salatnya, terkait hukum-hukum yang berlaku terkhusus bagi wanita di saat salat. Maka beliau pada bab ini insyaallah akan menjelaskan tentang permasalahan as-salah dan hukum-hukumnya. Qala hafidhi ayyatuhal muslimatu ala salatik. Wahai wanita muslimah, hafidhi, jagalah. Ala salatik, jagalah salat-salatmu. Fi awqatik, tepat pada waktu-waktunya. Aw fi awqatiha, hafidhi ayyatuhal muslimatu ala salatika fi awqatiha, tepat pada waktu-waktunya. Mustawfiyatan li syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Maka as-salah merupakan perkara yang sangat agung dalam agama ini, dalam agama Islam. Bahkan as-salah merupakan suatu syariat yang telah Allah syariatkan di seluruh agama, di seluruh millah, bukan hanya sekedar pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Salat itu disyariatkan. Bahkan salat, ibadah salat ini telah Allah syariatkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang Maryam. Allah berfirman kepada Maryam, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Rabbmu, sujudlah kamu dan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah Nabi Ismail alaihi salam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Dan dahulu Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat dan untuk mengeluarkan az-zakah. Maka ibadah salat ini telah disyariatkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat ini. Hanya saja yang berbeda adalah tata caranya dan jumlah rakaatnya, atau sifat salat tersebut itulah yang berbeda. Namun secara keumuman salat itu telah disyariatkan pada umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW diutus dan diwajibkan atas beliau dan juga atas umat beliau untuk mendirikan salat berupa perkara yang maklum, bahwa salat ini diwajibkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Al-Isra wal-Mi'raj, di saat beliau bepergian naik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas langit yang ketujuh. Di satu malam itu Allah berikan mu'jizah, Allah berikan suatu kehebatan yang di luar kemampuan manusia. Allah sampaikan Nabi Muhammad SAW sampai ke langit yang ketujuh. Dan ini terjadi sebelum peristiwa hijrah An-Nabawiyah, sebelum hijrahnya beliau SAW ke Madinah. Jadi salat, kapan disyariatkannya salat pada umat ini? Disyariatkannya salat itu di saat Isra Mi'raj, sebelum hijrahnya Nabi SAW, sekitar 3 tahun sebelum hijrah beliau. Dan berkara, dan pertama kali salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala rakaatan, 2 rakaat di seluruh salat. Pertama kali salat itu diwajibkan berapa rakaatnya? Yaitu 2 rakaat. Kemudian setelah hijrah, setelah peristiwa hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka ditambah jumlah 2 rakaat itu menjadi 4 rakaat bagi orang yang mukim, dan tetap berlaku hukum 2 rakaat tersebut bagi orang yang musafir. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Furidatis salatu rak'ataini, thumma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa furidat arba'an wa turikat salatu as-safari 'ala al-awwal." Diwajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah 2 rakaat. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, baru setelah itu diwajibkan salat 4 rakaat dan ditetapkan salat 4 rakaat tersebut bagi orang yang mukim. Adapun hukum yang lalu, yakni 2 rakaat, itu masih ditetapkan bagi orang yang musafir. Inilah peristiwa kapan disyariatkannya as-salah, yaitu salat, ibadah as-salah ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Isra Mi'raj. Maka ibadah salat ini Allah Subhanahu wa taala langsung mensyariatkannya, mewajibkannya tanpa ada perantara, tanpa perantara, langsung antara Rasul SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan besarnya dan agungnya ibadah as-shalah. Maka as-shalah perlu kita ketahui bahwa as-shalah merupakan tiang daripada agama Islam, tiang dari agama ini. As-shalah merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang muslim, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang remeh sebagaimana yang dikira oleh kebanyakan manusia. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang menunjukkan keagungan dan kebesaran ibadah salat, yaitu salat merupakan ibadah yang diwajibkan secara langsung tanpa perantara. Tanpa perantara. Berbeda halnya dengan syariat-syariat yang lain. Ya Allah wajibkan kepada Rasul, ya Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat zakah, syariat al-hajj, al-jihad dan seterusnya dari amalan-amalan, dari ibadah-ibadah yang wajib, itu Allah perintahkan lewat perantara, yakni lewat Jibril. Namun di saat Allah mewajibkan salat, Allah langsung yang mewajibkannya tanpa perantara. Dan juga di antara hal yang menunjukkan besarnya perkara as-salah, yaitu Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat ini di tempat yang sangat tinggi, yang tidak pernah dicapai tempat tersebut oleh makhluk, oleh manusia, oleh seorang manusia, yaitu di langit yang ketujuh. Ini juga menunjukkan besarnya permasalahan as-salah. Dan juga di antara hal yang menunjukkan besarnya permasalahan as-salah, yaitu pertama kali salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa jumlahnya? 50. Dalam satu hari 50 kali salat, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta terhadap amalan as-salah, sampai-sampai Allah mewajibkan salat itu satu hari 50 kali salat. Kemudian setelah itu Allah memberi keringanan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 5 kali waktu salat, dan pahalanya seperti orang yang salat 50 kali salat, menunjukkan bahwa salat ini merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pertama kali mewajibkannya sangatlah banyak, 50 kali. Kemudian baru Allah memberi keringanan bagi kita. Dan juga di antara hal yang menunjukkan besarnya permasalahan as-salah adalah bahwa tidak pernah kita dapati suatu ibadah yang Allah wajibkan sehari berkali-kali kecuali salat. Jika kita lihat ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, tidak pernah kita mendapati ada suatu ibadah yang mana ibadah tersebut diwajibkan setiap harinya berkali-kali kecuali ibadah as-shalah. Ibadah haji kapan diwajibkan? Diwajibkan dalam seumur satu kali, bukan setiap hari, bukan setiap tahun, tidak. Ibadah puasa kapan Allah, berapa kali Allah wajibkan? Setahun sekali. Ibadah az-zakah, mengeluarkan zakat, ada waktunya. Tetapi ibadah salat tidak, setiap hari Allah mewajibkan ibadah salat itu untuk diulang sebanyak 5 kali. Maka ini menunjukkan besarnya permasalahan as-salah. Besarnya permasalahan as-salah. Maka seorang muslim dan seorang muslimah dan yang memperhatikan permasalahan as-salah ini, maka kita jaga salat-salat kita, kita laksanakan salat-salat kita di waktu-waktunya. Dan juga faedah tentang permasalahan as-salah, yaitu tentang hukum orang yang meninggalkan as-salah. Orang yang meninggalkan as-salah ini merupakan dosa yang sangat besar. Seorang muslim yang meninggalkan salat ini adalah dosa yang sangatlah besar. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yang sangat besar. Dan juga para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat karena dia mengingkari kewajiban salat tersebut, maka dia telah kafir. Orang yang mengingkari kewajiban salat, dia telah kafir. Hanya mengingkari kewajiban salat, maka dia telah kafir, karena dia telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan juga telah menyelisih kesepakatan kaum muslimin, dan telah mengingkari suatu perkara yang maklum, yang diketahui dalam Islam secara darurat, yaitu kewajiban as-salat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, terjadi khilaf di antara para ulama, yaitu apakah orang yang meninggalkan salat karena malas, apakah dia dihukumi sebagai kafir atau tidak. Disinilah terjadi al-khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kebanyakan atau mayoritas para ulama, inilah pendapat yang kuat, mayoritas jumhur as-sahabah dan juga jumhur al-ulama, mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat dengan karena malas ini juga dihukumi sebagai orang kafir, dihukumi sebagai orang yang kafir. Bukan permasalahan yang kecil, permasalahannya itu sampai mengeluarkan kepada agama. Walaupun main-main, walaupun malas, walaupun karena malas, bisa menjadikan seseorang kafir. Ini pendapat yang pertama, pendapat mayoritas as-sahabah. dan bahkan sebagian mengatakan ijma, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhu. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Syafiq, seorang tabi'i, kata beliau, kanu la yarawna tarka syai'in kufran ghairus shalah. Ghairus shalah. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak melihat ada suatu amalan yang ditinggalkan menjadi seseorang pelakunya itu sebagai orang yang kafir selain amalan salat. Jadi tidak ada suatu amalan yang wajib yang ditinggalkan yang menjadikan seseorang itu kafir kecuali amalan salat. Dan juga keumuman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, al-ahd, perjanjian antara kami dan mereka, yakni orang kufar, orang musyrik, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Dan juga dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seorang wa bainas syirk, antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran, adalah meninggalkan as-shalah. Adapun ucapan dalil dari ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat mencapai, diriwayatkan mencapai 16 sahabat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat secara mutlak. Inilah pendapat yang dipilih Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, hukum orang yang meninggalkan salat dengan malas-malasan karena malas, apakah dia kafir? Pendapat yang kedua mengatakan tidaklah kafir. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, pendapat Al-Imam Syafi'i, dan juga sebagian ulama. Jadi pendapat yang kedua mengatakan tidak kafir selama mereka masih meyakini kewajiban salat. Selama mereka masih meyakini kewajiban as-salah, maka mereka menjelaskan makna hadis Rasulullah SAW, man tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat telah kafir. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa siapa yang meninggalkannya, maksudnya di sini meninggalkan dengan berkeyakinan bahwa salat itu tidak wajib, dengan pengingkaran bahwa salat itu tidak wajib, maka inilah yang kafir. Tetapi jika dia meninggalkannya tanpa meyakini hal tersebut, maka dia tidaklah kafir. Tetapi pendapat ini dibantah oleh pendapat yang pertama, dibantah oleh para ulama dari sisi yaitu jika yang dimaksud oleh Rasulullah SAW orang yang meninggalkannya, man tarakaha faqad kafar, jika Rasulullah SAW memaksudkan orang yang meninggalkan salat dengan meyakini salat tidak wajib, maka dia telah kafir. Jika ini maksud Rasulullah SAW, maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa seluruh ibadah, seluruh amalan, seluruh kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya wajibkan, jika seseorang itu mengingkari kewajiban tersebut, seseorang mengingkari kewajiban haji, mengingkari kewajiban salat, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan hatta selain salat dia ingkari, maka dia telah kafir walaupun dia melakukannya. Orang yang mengingkari kewajiban salat tapi dia tetap salat, orang ini kafir karena dia telah mengingkari kewajiban salat. Orang mengingkari kewajiban zakat tetapi dia masih melakukan zakat, tetap kafir karena dia mengingkari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya wajibkan. Sehingga penafsiran yang seperti ini adalah penafsiran yang salah. Bukan ini yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, Rasul mengatakan barang siapa yang meninggalkannya. faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Jika yang dimaksud meninggalkan dengan keyakinan bahwa salat tidak wajib, maka hatta orang kafir yang mengingkari kewajiban salat, walaupun dia salat, tetap dia kafir. Orang yang mengingkari kewajiban salat, jika dia salat, tetap kafir. Bisa dipahami perbedaan antara keduanya. Sehingga yang dimaksud di sini yaitu orang yang meninggalkannya dengan malas, tidak mau mengerjakan sholat, malas dia terus menerus dalam kondisi yang seperti ini, dalam seumur hidupnya tidak pernah sholat atau setahun sekali sholat, jarang sholat, inilah orang yang kafir, inilah orang yang kafir. Dan kesimpulan dari ini semua menunjukkan bahwa permasalahan as-shalah, meninggalkan as-shalah merupakan permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang sangat besar. Tidak ada yang namanya ibadah yang ditinggalkan dalam agama Islam ini yang menjadikan seorang kafir kecuali ibadah as-shalah. Kecuali ibadah as-shalah. Kesimpulannya, bahwa as-shalah merupakan perkara yang sangat besar. Tidak boleh, tidak sepantasnya seorang muslim bermain-main dan menganggap remeh permasalahan as-shalah. Para ulama sepakat, orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Orang yang meninggalkan sholat dengan bermalas-malasan, maka dia telah melakukan dosa besar. Bahkan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam sebuah kitab beliau, As-Salah wa Hukmu Tarikiha, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, i'lam anna al-ulama'a lam yakhtalifu anna tarika as-salah syarrun min az-zani. Ketahuilah, kata Ibnu Qayyim, bahwa para ulama seluruhnya mereka tidak berselisih pendapat. Mereka semua sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat itu syarrun min az-zani, lebih jelek, lebih keji daripada orang yang berbuat zina. Wa syarrun min as-sariq, lebih jelek daripada pencuri. Orang yang meninggalkan salat itu lebih jelek daripada pencuri. Wa syarrun min al-qatil, orang yang meninggalkan salat lebih jelek daripada pembunuh. Wa syarrun min syaribil khamr, lebih jelek, lebih buruk kondisinya daripada orang yang minum khamr. Wa syarrun min al-luti, dan lebih jelek daripada orang yang melakukan homoseks. Wa syarrun min akilir riba, lebih jelek daripada pemakan riba. Kemudian beliau menyebutkan dosa-dosa besar yang lainnya. Falladzi la yusalli, maka orang yang tidak salat, asfa'u 'indallah, lebih jelek kedudukannya di sisi Allah, minalladzi yusalli wa yazni, daripada orang yang salat tetapi dia berbuat zina. Lebih jelek dia kondisinya di sisi Allah daripada orang yang salat tetapi dia berbuat zina. Orang yang tidak salat lebih jelek di sisi Allah daripada orang yang sholat tetapi dia mencuri, dan seterusnya. Inilah para ulama sepakat, demikianlah kondisi orang yang meninggalkan as-shalah. Mereka itu lebih jelek dan lebih buruk kondisinya daripada pelaku dosa-dosa besar sekalipun. Kenapa? Dikarenakan orang yang melakukan dosa besar, sepakat kaum muslimin, para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa mereka itu tidak sampai kafir. Pelaku dosa besar, mazhab aqidah ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Tetapi orang yang meninggalkan sholat, maka inilah terjadi sedikit perselisihan di antara para ulama, apakah mereka kafir atau tidak kafir. Tapi pelaku dosa besar, sepakat ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka tidaklah kafir, menunjukkan bahwa lebih besar mana dosanya, lebih besar orang yang meninggalkan as-salah, jelek dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa permasalahan yang sengaja ana memberi tanbih, memberi peringatan supaya kita ingat, supaya kita sadar bahwa permasalahan as-salah merupakan permasalahan yang sangat besar dalam Islam, sehingga pantas as-salah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salat itu merupakan amud, tiang daripada agama Islam. Bangunan jika tidak ada tiangnya, tentu bangunan tersebut akan roboh. Demikianlah agama Islam, tiangnya adalah as-salah. Kembali kita pada pembahasan kita pada kitab Tanbihat. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hafidh ayyatuha al-muslimah ala salatik. Wahai seorang muslimah, jagalah salat-salatmu tepat pada waktu-waktunya. Mustawfiyatan li syurutiha, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya. Wa arkaniha, rukun-rukunnya. Wa wajibatiha, kewajiban-kewajibannya. Yaqulullahu ta'ala li ummahatil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ummahat, istri-istri Nabi. Wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulah. Yani istri ini ditujukan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Wa aqimna salah, tunaikanlah oleh kalian as-salah, tegakkanlah as-salah. Wa atina zakah, tunaikanlah az-zakah. Wa ati'na allaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadha amrun lil muslimati umuman, dan ini juga yani perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini untuk istri-istri Rasul. Ini juga merupakan perintah untuk seluruh kaum muslimat, seluruh wanita muslimah secara umum. Fassalatu hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Salat merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Wa hiya amudul Islam, dan salat itu merupakan amud, tiang daripada agama Islam. Wa tarkuha kufrun yukhriju minal millah, dan meninggalkannya orang yang meninggalkan salat, yani dia meninggalkan salat terus nantiasa, dia meninggalkan salat tidak pernah melaksanakan salat, atau setahun sekali melakukan salat, cuma salat Id saja yang dia lakukan, atau meninggalkan sama sekali tidak pernah salat, ini adalah perbuatan kufur, ini adalah kekufuran. Yukhriju minal millah, mengeluarkan dari agama. Fala dina wala islama liman la salata lahu minar rijali wan nisa. Fala dina, maka tidak ada agama. Wala islama, dan tidak ada Islam. Liman la salata, bagi mereka yang tidak salat. Liman la salata lah, bagi mereka yang tidak melakukan as-salah. Minar rijal, baik dari kalangan laki-laki. Wan nisa, maupun dari kalangan wanita. Qala wa ta'khiru salati an waqtiha min ghairi udrin syar'iyyin idha'atun laha. Wa ta'khiru salah an waqtiha, wa ta'khiru salati an waqtiha min ghairi udrin syar'iyyin idha'atun laha. Wa ta'khiru salah, dan mengakhirkan salat, an waqtiha, dari waktunya, dari waktu yang telah ditentukan diakhirkan, dia melakukannya di akhir-akhir waktunya atau hampir keluar dari waktunya baru dia melaksanakan salat. Ini merupakan wa ta'khiru shalah an waqtiha, mengakhirkan salat dari waktunya. Min ghairi udhrin syar'i, tanpa ada udhur yang syar'i, tanpa ada udhur dia mengakhirkan waktu salat tersebut. Ini merupakan bentuk idha'atun lah, bentuk penyia-nyiaan terhadapnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah generasi orang-orang soleh tersebut pengganti yang jelek, pengganti khalfun fa khalaqa min ba'dihim, datanglah sesudah mereka khalfun, pengganti yang jelek. Adha'u as-salah, meninggalkan salat. Wattaba'u as-syahawat, dan mengikuti syahwat. Fasaufa yalqawna ghayya, kelak mereka akan menerima kerugian tersebut. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amila salihan faulaika yadkhuluna aljannah, dan beramal saleh, maka mereka akan masuk aljannah. Wa la yudlamuna syai'a, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Wa qad dhakara al-hafidh Ibnu Katsir, al-Imam al-Hafidh Ibnu Katsir telah menyebutkan dalam tafsirnya, fi tafsirih an jam'in min a'immatil musrifin min a'immatil mufassirin, jadi beberapa a'immah para mufassir, anna ma'na idha'atus shalah, bahwa makna menyia-nyiakan salat adalah idha'atu mawaqitiha. Apa yang dimaksud menyia-nyiakan salat? yaitu adalah menyia-nyiakan melaksanakan salat dari waktunya. Bi an tusalla ba'dama yakhruj waqtaha, ba'dama yakhruj waqtuha. Seperti seorang wanita yang salat setelah keluar lewat waktu salat yang telah ditentukan, salat dzuhur dia laksanakan sesudah masuknya waktu asar. Ini adalah penyia-nyiaan as-shalah. Wa fustiral ghayyu alladhi yalqawnahu bi annahu al-khasar. Wa fustira bi annahu wadin fi jahannam. Dan kata al-ghay, fasawfa yalqawna ghayya. Kata al-ghay, sebagian orang mentafsirkan makna al-ghay dalam ayat tersebut, fasawfa, kalau mereka menerima al-ghay, kalau mereka akan mendapatkan dan menerima al-ghay. Apa itu al-ghay? Sebagian orang mengatakan al-ghay adalah bi annahu al-khasar, kerugian. Makna al-ghay adalah al-khasar. Wa fustira, dan sebagian ulama mentafsirkan makna al-ghay bi annahu wadin fi jahannam, adalah al-ghay menurut pendapat sebagian ulama, al-ghay itu adalah sebuah lembah yang berada di neraka jahannam. Qala walil mar'ati ahkamun fi sholati takhtassu biha 'anil rijal. Dan di sana ada hukum-hukum salat khusus untuk wanita yang tidak berlaku hukum ini bagi pria. Di sana ada hukum yang khusus, hukum terkait salat yang khusus untuk wanita yang tidak berlaku bagi pria. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, laisa 'alal mar'ati adzanun wala iqamah, bahwa tidak disyariatkan bagi wanita untuk adzan dan iqamah. Tidak ada adzan dan iqamah bagi wanita. Berbeda halnya dengan pria. Pria disyariatkan, laki-laki disyariatkan untuk adzan dan juga disyariatkan untuk iqamah. Sini mu'alif menyebutkan bahwa al-iqamah juga tidak disyariatkan. Namun di sana ada pendapat sebagai ulama seperti Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa al-iqamah itu tetap disyariatkan bagi wanita selama masih di lingkungan wanita. Selama itu dilakukan di dalam lingkungan wanita, bukan di lingkungan laki-laki. Adapun adzan, maka tidak disyariatkan al-adzan. Ya, karena wanita tidak boleh bagi mereka untuk wanita bukanlah ahli, bukanlah orang yang ahli dalam mengumumkan, dan bukanlah orang yang ahli untuk bersuara keras. Adapun al-iqamah, maka di sana terdapat khilaf pada ulama, pendapat yang sahih bahwa tidak mengapa bagi para wanita untuk menegakkan iqamah jika mereka sholat di rumahnya atau sholat di tempat yang khusus untuk para wanita. Adapun adzan, maka tidak perlu al-adzan. Adzan itu diwajibkan pada jamaah ar-rijal. Jika mereka adalah pria, maka diwajibkan adanya al-adzan. Qala laysa 'alal mar'ati adzanun wala iqamah li'anna al-adzana syuri'a lahu raf'u shaut. Tidak disyariatkan bagi mar'ah al-adhan dan juga iqamah menurut pendapat sebagian ulama. Lianna al-adhan, karena adhan adalah suatu syariat yang dihasung, yang dianjurkan untuk syuri'a lahu raf'u shaut. Dianjurkan pada adhan ini mengangkat suara. Wal mar'atu la yajuzu laha raf'u shaut. Adapun wanita, maka tidak boleh, tidak pantas bagi mereka untuk mengangkat suara mereka. Wala yasihan, dan tidak pantas pula bagi mereka untuk berteriak-teriak. Wala yasihani minhu. Wala yasihani minha. Qala fil Mughni, yani berkata Ibnu Qudamah Al-Mughni, yaitu kitab karya Al-Imam Qudamah Al-Maqdisi. La na'lamu fihi khilaf. Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam permasalahan ini, bahwa tidak ada adzan bagi wanita. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa tidak disyariatkannya adzan bagi wanita. Maka adzan itu hanya disyariatkan bagi ar-rijal. Inilah pembahasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurangnya. Maka itu datang dari anak dan dari syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.